Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Anta waliyuna wa maulana. Tawaffana muslimin walhiqna bis-salihin. Nah. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalatihi ila ahli al-Qasimi lamma sa'alu an aqidatihi. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا يفنيان. بارك الله فيكم. الشيخ رحمه الله تعالى melanjutkan, dan aku meyakini bahwa al-jannah wan-nar saat ini keduanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk saat ini telah diciptakan. Kemudian keduanya tidak akan mungkin binasa atau sirna. Yaqul fadilatul syekh hafizahullah taala mimma yakunu yaumul qiyamah al-jannah wan-nar, yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Karena pembahasan masih berkaitan dengan al-qiyamah, itu di sana terdapat al-jannah wan-nar. Al-jannah allati 'adda Allahu lil-muttaqin wan-nar allati uiddat lil kafirin. Jannah Allah Azza wa Jalla telah menyiapkannya untuk mereka-mereka al-muttaqin, sementara an-nar wal iyadzu billah disiapkan bagi mereka al-kafirin. Daron la budda min wurudihima. Daron, kembali ke al-jannah wa an-nar. Barakallahu fikum. Masing-masing dari kita, masing-masing dari annas benar-benar akan melaluinya. Humadaran al-baqiyatan, keduanya baqiyah, yaitu darul qarar, kekal. Wa innal akhirata hiya darul qarar, laisa fiha irtihal walang diqal. Akhirat adalah negeri yang sifatnya itu koror. Apa koror? Tidak ada yang namanya perpindahan, bepergian dari sana, berakhir di situ. Nah, barakallahu fikum. Bal ahluha yastaqirruna fiha abadal abad, penghuninya kekal. Barakallahu fikum padanya selama-lamanya. Fahlul iman yakununa ilal jannah allati widat lil muttaqin. Ini mereka al-mu'minun. Mereka dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan memasuki jannah. Sementara ahlun nar yakununa ilan nar allati widat lil kafirin. Mereka akan masuk ke dalam an-nar. Wal-iyadu billahi min dalik. Wal-imanu bil-jannati wal-nar fi thalathi masail zakaraha huna. Al-mas'alatul ula annahuma makhlukatan. Iman kepada al-jannah wa an-nar ada atau meliputi tiga persoalan. Pertama, keduanya itu makhluk. Qala ta'ala fi kullin minhuma u'iddat ay khuliqat wa huyyat fahuma makhluqatan min jumlatil khalqi. Ini yang pertama. Keduanya makhluk. Sebab Allah Azza wa Jalla katakan u'iddat, diciptakan dan telah dipersiapkan. Barakallahu fikum. Sehingga keduanya makhluk. Al-mas'alatu tsaniyah annahuma mawjudatan. Saat ini keduanya telah ada. Qala rahimullah wa annahuma al-yawm mawjudatan. Raddan 'ala alladhina yaqulun innama tujadani yaumal qiyamah. Sebagai bentuk meluruskan faham-faham mereka yang menyatakan bahwa al-jannah wa an-nar baru ada nanti di hari kiamat. Wa amal an laisa hunaka jannah wa an-nar. Sekarang belum ada. Wa hadza batil fa innahuma al-an mawjudatan. Tentu pemikiran di atas kurang tepat. Barakallahu fikum dengan alasan-alasan di bawah ini. Awalan annallaha qala fil jannah uiddat lil muttaqin. Alasan pertama, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita tentang penghuni al-jannah uiddat lil muttaqin. Barakallahu fikum, tentang al-jannah dipersiapkan, telah diciptakan, telah dipersiapkan bagi mereka-mereka al-muttaqin. Wa qala fin nar uiddat lil kafirin. Sebaliknya, an-nar itu uiddat lil kafirin. Fa qawlu uiddat hadza fi'lun madin yadullu ala annahuma qad khuliqata. Dengan fi'il apa ini? Fi'il madi yang menunjukkan keduanya telah diciptakan, telah dipersiapkan. Fi'il madi. Nah, lam yaqul tukhlaq au tu'ad. Dengan fi'il apa? Mudhari. Tidak. Bal qala uiddat hadhihi hikayatun lil madi. Ini alasan pertama. Telah diciptakan, telah dipersiapkan, berarti sudah ada. Nah, tsaniyan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara anna ma yusibun nasu min shiddatil har au min shiddatil bard annahu min jahannam wa jahannam laha nafasan. Rasul mengkhabarkan barakallahu fikum tentang suhu panas yang berlebihan dirasakan oleh manusia. Demikian pula sebaliknya, suhu dingin, barakallahu fikum, itu keduanya dari jahannam. Wal iyadzu billah. Wa jahannam memiliki dua nafas. Nafasun fi shayf wa hadza ashaddu ma yajiduhu an-nasu minal har. Pertama, nafas di musim panas, di mana manusia itu benar-benar kepanasan. Ya, suhu panas yang berlebihan. Barakallahu fikum. Wa nafasun fi syita wa hadza syaddu ma yajiduhu an-nasu minal bard. Yang kedua, nafas di musim dingin sehingga mereka menggigil. Nah, kedinginan. Barakallahu fikum. Fadala ala annahuma mawjudatan, menunjukkan bahwa keduanya telah ada saat ini. Wa anna hadzal harra wa hadzal bard minan nar wal iyadzu billah. Panas dan dingin dari an-nar. Iyadzan billahi min dzalik. Thalithan anna sahabata kanu jalisin inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'u wajbatan yakni syai'an saqata. Alasan yang ketiga, di saat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu yang jatuh. Qala atadruna ma hadza? Nabi bertanya, tahukah kalian yang jatuh tersebut? Qalu Allah wa rasul wa'alam. Tegas para sahabat, tidak tahu. Hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa fahuwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qa'riha. Al-hadith rawahu muslimun min hadithi Abi Hurairah. yang jatuh barusan itu adalah batu. Dilemparkan ke dalam an-nar semenjak 70 kharifan. Ternyata batu itu melayang ke dalam an-nar sampai ke dasarnya. Nah, fahadha dalilun ala anna an-nar mawjudah. Bukti bahwa an-nar itu sudah ada. Rabian Allah Jalla wa Ala dzakara anna al-mayyita idza wudiya fi qabrihi yuftahu lahu babun ila al-jannah wa ya'tihi min rauhiha wa tibiha. Alasan yang keempat, Allah mengkhabarkan di saat mayat itu diletakkan di kuburnya, mayat yang beriman, dibukakan kepadanya pintu-pintu jannah sehingga aroma wanginya luar biasa semerbak. Nah, sementara wanal kafir wal munafik yuftahu lahu babun ilan nar. Mereka al-kafirun, munafik, dibukakan pintu-pintu an-nar. Fayatihi min sumumiha waharriha, sehingga mereka merasa keperihan dan kepanasan. Fahadha dalilun ala annahuma mawjudatal an, mawjudatani al-an. Bukti barakallahu fikum bahwa itu semua menunjukkan sudah ada al-jannatu wan-nar saat ini. Al-mas'alatu salisah, persoalan yang ketiga, itu empat alasan barakallahu fikum sekaligus meluruskan faham-faham mereka yang menyatakan baru ada nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Persoalan yang ketiga, annahuma la yafnayan. Keduanya tidak akan mungkin pernah hancur atau binasa seperti dunia ini. Wala yabidani abadal abad. An-nar tabqa wa ahluha yabqun. Wal jannatu tabqa wa ahluha yabquna fiha ila ma la nihayata. Ini al-jannatu wan-nar. Barakallahu fikum. Tidak ada ceritanya binasa, hancur. Artinya kekal. Penghuninya kekal selama-lamanya. Barakallahu fikum. Ila ma la nihayata. Fi hadha raddun 'ala alladhina yaqulun innal jannata wan-nara tafnayan. Wala yabqa illallah. Akidah di atas meluruskan pemikiran yang menyimpang, yang menyatakan bahwa al-jannatu wan-nar itu binasa, hancur dan tidak kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahuma law baqiyata la syarakata Allah fil baqa. Ini alasan mereka. Ya. Kalaupun kekal, pastilah akan kekal bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanaqulu lahum, maka jawabannya, hunaka farqun baina baqail khaliq wa baqail makhluq. Bedakan antara baqanya al khaliq jalla fi'ula dengan baqanya al makhluq. Baqaul khaliq dzati, ini perbedaan. Baqanya al khaliq jalla fi'ula itu dzatiyah. Wa amma baqaul makhluk fahuwa biibqa'il lahi jalla wa ala lahu. Sementara kekalnya al makhluk itu karena Allah azza wa jalla menghendakinya untuk kekal. Fa farqun baina hadza wa hadza, tentu berbeda. Wa minhum man yaqul, ternyata ada di antara manusia yang berpendapat innal jannata tabqa walakin an-nar tafna. Surga yang kekal, an-nar yang binasa. Wa hadza aidan qawlun khata, ini juga salah. Wasawab annahuma baqiyatan abadal abad, yang benar wallahu ta'ala alam biswab wal ilmu indallah, keduanya itu sifatnya kekal. Itu seputar al jannatu wan nar. Wallahu ta'ala alam biswab. Nah, istamir. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawmal qiyamati kama yarawnal qamara laylatal badri la yudammuna fi ru'yatihi. Sun barakallahu fikum. Asy-syekh melanjutkan, al-mu'minun mereka akan melihat Rabb mereka di hari kiamat sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Mereka sama sekali tidak mendapati kesulitan, kepayahan di dalam melihat atau memandangnya. Yaqul ma'ali syekh doktor hafizallahu ta'ala, hadhihi al-mas'alatu min masail yaumil qiyamati ayatan. Ini juga masuk ya, rangkaian yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Lianna syekh lazala rahimullah yu'addidu ma yakunu yaumal qiyamah. Sebab syekh masih terus menerus barakallahu fikum berkesinambungan, berantai dalam melanjutkan kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Wa min dzalika annal mu'minin yarawna rabbahum yaumal qiyamati bi absarihim. Di antara kejadian itu, mereka al-mu'minun akan memandang Rabb mereka di hari kiamat dengan absarihim, penglihatan mata-mata mereka. Ikraman lahum fil jannah. Ini semua sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka di jannah. Wala yajiduna atyaba min ru'yatihim lillahi azza wa jal wal aladh min ru'yatihim li rabbihim jalla wa ala. Mereka ahlul jannah tidak mendapatkan kebaikan yang lebih baik, kelezatan yang lebih lezat daripada memandang Rabb jalla fi'ula yang saat ini mereka tidak mampu untuk melihatnya. Saat ini mereka merindukan barakallahu fikum untuk benar-benar memandang dan ingin sekali melihat wajahnya yang mulia. Karenanya mereka al-mu'minun senantiasa siap kapanpun dan dimanapun untuk dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ibadah mereka benar-benar murni mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka siap untuk itu semua. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Sebab mereka merindukan wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini ia mendapatkan kucuran, curahan sekian nikmatnya di Allah subhanahu wa ta'ala. Rindu. Barakallahu fikum. Ingin cepat-cepat bertemu dengannya subhanahu wa ta'ala. Meskipun bekal belum seberapa. Ikhwatil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Wa qad jaa hadza fil Qur'an, qala ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Di antara buktinya surat Yunus 60:26 ya. Orang-orang barakallahu fikum al-muttaqin al-mu'minin ya, yang berbuat kebaikan ya, mereka akan mendapatkan husna. Wal husna hiyal jannah, yaitu al-jannah. Wa ziyadatun waziyadatu hiya an-nazaru ila wajhillah. Tambahan itu adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kama fi sahih Muslim wa qala ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalam surga akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka akan memperoleh mazid, tambahan dari kami, kata Allah. Wal mazid wa ru'yatuhum liwajhillahi subhanahu wa ta'ala kama jaa fi tafsir. Al mazid di atas adalah memandang dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Bukti yang lain, qala ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al ula bil dad ya nadhirah minan nuturah wa hiyal baha wal husn, yaitu keindahan dan keelokan. Wajah-wajah mereka al-muttaqin, al-mu'minin pada hari itu berseri-seri. Nah, nadhirah. Ila rabbiha nadhirah bidha al-mushalah wa hiya nadhiratu bi absariha, yaitu mereka memandang dengan mata-mata mereka. Ila rabbiha addahu bi ila wa idza udiya nadhar bi ila fa ma'nahu al-mu'ayyanatu bil absar. Ini maknanya. Mereka melihat dengan kepala mata mereka masing-masing. Fa absaru ahli iman tanzuru ila rabbihi jalla wa ala. absar penglihatan ahlul iman benar-benar akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang ketiga. Wa kadzalika qaulu ta'ala fil kufar, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ini tentang mereka al-kufar. Mereka benar-benar akan dihalangi dari melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Aila yarawnallah yaumal qiyamah. Mereka tidak akan sanggup melihat Allah Jalla fi'ula di hari kiamat. Fadalla ala annal mu'minina yarawnallah. Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu idza hajaba 'anha al-kufar dalla 'ala anna al-mu'minina la yuhjabuna 'anha. Kalau mereka kufar dihalangi, berarti orang mukmin tidak akan dihalangi, dibukakan hijab pada mereka. Kama qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa illa lam yakun hunaka farqun. Law kana Allah la yura yawmal qiyamah lamma khassal kufar. Wa qala kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tegas al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau sekiranya tidak bisa dilihat, ya, pasti ayat itu tidak dikhususkan kepada mereka al-kufar. Nah. Qala wa ammal hadis fa katsiratun jiddan. Adapun bukti dari hadis sangat banyak. Wa mutawatirah, mutawatir. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad iktas waqad istaqsaha al-imam al-alam Ibnu Qayyim fi kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Al-imam al-allamah Ibnu Qayyim telah meneliti lebih dalam sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Hadil Arwah, perjalanan ruh-ruh ila Biladil Afrah, menuju negeri yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, kesengsaraan, ketenangan, kesejahteraan, keamanan, barakallahu fikum, ketentraman, ya, tidak ada saling menggunjing, menggumpat, merendahkan, menghinakan, ya, tidak ada saling bersaing, nah, barakallahu fikum, satu dengan lainnya, ya, salaman salama, ya, itu Bilad Afrah. Nah, istaqsa al-hadith al-waridata fi ru'yah wa anha balagat had at-tawatur. Al-Imam Ibnu Qayyim meneliti hadis-hadis tentang ru'yah dan ternyata kesimpulannya sampai kepada mutawatir. Barakallahu fikum. Amal mu'tazilah wa man saru fi rikabihim fa innahum yanfauna ru'yata ka'adatihim. Siapa yang mengingkari ru'yatullah, tidak lain dan tidak bukan mereka ahlul bid'ah wal dhalal. Minal mu'tazilah, di antaranya Az-Zamakhsyari. Al-Mu'tazili. Nah. Li'annahum la yusaddiqun bil hadis wa innama yattabi'una uqulahum wa afkarahum. Mereka bersandar kepada akal-akal mereka dan pemikiran mereka. Ya. Dengannya tidak membenarkan hadis-hadis. Nah. Wa istadilluna bil mutasyabih minal Qur'an. Ini kebiasaan mereka, ahlul bid'ah wal dhalal, selalu berargumentasi dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Qalu lan tarani hadza nafyun lirru'yah. Fadalla ala anna Allah la yura. Ini argumentasi mereka. Az-Zamakhsyari, Al-Mu'tazili, wa man salaka maslakahum wa nahaja nahjahum. Barakallahu fikum. Di saat Nabi Musa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan kepadanya, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Lan tarani. Ya, engkau tidak akan mampu melihatku. Kata mereka Mu'tazilah, minhum Az-Zamakhsyari, lan itu menunjukkan akan penafian ru'yah, ya, peniadaan ru'yah. Nah, Allah tidak akan bisa dilihat. Ini argumentasi mereka, hujah mereka. Lalu bagaimana menjawab, ya, barakallahu fikum pemikiran mereka. Waraddu ala hadza min wajhain, dua jawaban. Al-wajhul awwal, jawaban pertama, annahu law kanat ru'yatullah ghaira jaizah lamma sa'alaha Musa, karena Musa nabi Allah wa kalimullah, la yumkin an yas'ala syai'an la yajuz. Pertama, ya. Fadalla hadza ala anna ru'yatullah jaizatun. Sekiranya melihat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, ya, mustahil, pasti tidak akan diminta oleh Nabi Musa. Ya. Dia tidak akan mungkin memohon sesuatu yang tidak akan mungkin pernah terjadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Lakinnahu lan yarahu fi hadhihi dunya, tetapi tidak bisa dilihat di dunia. Di akhirat kelak. Li'anna al-makhluqin la yuqawun 'ala ru'yatillahi fi hadhihi dunya, sebab mereka tidak mampu, tidak memiliki kekuatan untuk melihatnya di dunia ini. Wali hadzal daraballahu lahul mathal qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ini mathal, ya. Wahai Musa, engkau tidak akan mampu melihatku, tetapi perhatikan jabal, bukit, gunung yang lebih besar. Nah, coba lihat. Nah. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau itu masih berada di tempatnya, tidak goyang, berarti engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sayqah. Di saat Allah Subhanahu wa taala tajalla lil jabal, ya. Tajalla, ya. Perlihatkan, menampakkan kepada gunung keagungannya. Ternyata pecah hancur bukit. Dan Nabi Musa pingsan. Yani maghsyian alaih, terjatuh pingsan. Fadala ala anna Musa la yutiqu ru'yatallah fi hadhihi dunya. Menunjukkan bahwa Musa tidak mampu melihat di dunia. Wa kullu makhluqin la yutiqu ru'yatallah fi hadhihi dunya li yutafil makhluqin fi hadhihi dar. Dan seluruh makhluk tidak mampu melihatnya di dunia karena lemah. Amma fil jannati fallahu yu'til mu'minina quwwatan 'ala an yarau rabbahum subhanahu wa ta'ala. Adapun di jannah, Allah SWT memberikan kepada mereka mukminin kekuatan untuk melihat Rabb mereka. Al-wajhu tsani. Nah, bantahan yang kedua. Anallahu jalla wa 'ala lam yaqul li Musa inni la ura bal qala lan tarani. Allah SWT menggunakan uslub metode lantaroni, bukan la uro. Apa maksud lantaroni? Fi hadhi dunia, di dunia ini engkau tidak akan sanggup untuk melihatku. Walan la taqtadi naf mutlaqo. Ya. Lan itu bukan menunjukkan kepada penafian secara mutlak seperti keyakinan al-mu'tazilah diantaranya Zamakhsyari. Lan takbid, kata mereka, mutlak selama-lamanya. Ahlus sunnah tidak memahami demikian. Wa innama taqtadil naf al-mu'akkad, tetapi penafiannya itu ditentukan dan dibatasi oleh waktu. Nah, walihada yaqulu Ibnu Malik fil kafiha syafiyah wa man ra'a an-nafya bilan abada faqaulahu tud wa siwahu fa'tuda. Siapa yang memiliki pandangan, keyakinan, ideologi, pemikiran bahwa lan itu maknanya an-nafyu al-mu'abbad, penafian secara mutlak selama-lamanya, maka ucapannya tertolak. Ya. Pemikirannya tidak benar, kurang tepat. Nah. Barakallahu fikum. Falan linnafi ghairul mu'abbad, penafian benar, tetapi bukan mu'abbad, bukan selama-lamanya, abadan. Walihada qala Allah jalla wa ala fil yahud, contohnya Al-Baqarah 95 tentang Yahudi. Walayyatamannauhu abada, yakni al-maut. Mereka Yahud sama sekali tidak menginginkan kematian. Ya. Ini meluruskan bahwa lan barakallahu fikum yang mereka klaim sebagai an-nafyu al-mu'abbad. Buktinya tidak demikian. Lan itu penafian, benar, tetapi mu'akkad, ditentukan oleh waktu. Al-Baqarah 95. Wa fil akhirati yatamannauna al-maut. Sementara di akhirat mereka al-yahud al-kufar menginginkan kematian. Di dunia tidak ingin. Ya. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil Malik khazanatu jahannam. Barakallahu fikum, sudahlah, matikan saja kami. Qala innakum makithun, tidak bisa. Ini tidak adil kalau mati. Innakum makithun, kalian tinggal selama-lamanya di situ. Ya. Artinya apa? Mereka menginginkan al-maut. Ya. Di dunia tidak menginginkan al-maut. Berarti lan di atas penafian mu'akkad, bukan mu'abbad selama-lamanya. Fa fi yaumil qiyamati yutlabun ayatlubuna al-mauta, mereka al-yahud al-kufar di hari kiamat menginginkan kematian. Yatlubun al-maut ma'ana fi dunya lan yatamannahu, sementara dunia tidak ingin ya mati. Fadala ala anan lan limutlaqin nafi wala taqtadi ta'bidan, lan benar lin nafi tetapi mu'aqqad, bukan ta'bid selama-lamanya. Itu yang membedakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mereka Al-Mu'tazilah. Wa inna ma huwa nafyun muaqqad. Wallahu jalla wa ala qala lan tarani yani fid dunya falaysa lahum mutamassikun fi hadhihi dunya. Ini pandangan yang kedua. Asyubhatu tsaniyah tamassaku bi dhahiri qaulihi ta'ala. Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka yang mengingkari ru'yatullah fi yaumil qiyamah, mereka berargumentasi dengan Al-An'am 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kata mereka la tudrikuhu yakni la tarahu. Ya. Barakallahu fikum. Pandangan mata itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Ya. Tetapi ia melihat seluruh pandangan-pandangan. Nah, kata mereka la tudrikuhu di atas la tarahu, menunjukkan Allah tidak bisa dilihat. Bagaimana cara menjawabnya? Wal jawabu an yuqal laisa ma'na la tudrikuhu annaha la tarahu. Jawabannya demikian. Makna dari la tudrikuhu bukan la tarahu, bukan berarti tidak bisa dilihat. Lakin ma'nahu annaha la tuhiltu bihi. Maknanya adalah barakallahu fikum, tidak bisa dilihat secara totalitas menyeluruh. Barakallahu fikum wal idraku manau al ihathah, melihat dengan apa? Total, ya. Keseluruhan. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu lam yaqul la tarahul absar, bal qala la tudrikuhu. Wa nafyul idrak la yalzamu minhu nafyur ru'yah. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan la tudrikuhul absar. Ya. Ia tidak bisa digapai oleh pandangan-pandangan. Ya. Allah menafikan idrak. Ya. Barakallahu fikum, bukan berarti dinafikan ar-ru'yah. Itu ahlu sunnah. Faqad yaral insan asyai'a wa la yudrikuhu kullah. Ya. Boleh jadi seseorang itu melihat tapi tidak mampu untuk melihat secara totalitas, menyeluruh. Contoh, ya. Tara syams. Anda melihat matahari. Iya. Coba perhatikan matahari. Nah. Lakin hal tudrikaha ya, kullaha. Ya, mampu tidak Anda melihatnya secara totalitas. Nah. Fama kullu ma yura yutrak kullu. Bukan berarti setiap dilihat itu bisa digapai seluruhnya. Nah. Seperti itu gambarannya. Barakallahu fikum. Bisa lihat matahari di baliknya? Bisa tidak? Kan kita hanya sekilas. Tidak bisa idrak secara totalitas. Nah, seperti itu. Tidak berarti dinafikan ru'yatullah azza wa jalla. Gambarannya kurang lebih demikian. Fal ayatu laisa fi annafyun ar-ru'yah. Ayat di atas bukan berarti ditiadakan ru'yah. Bal fiha nafil idrak, tapi yang dinafikan apa? Al-idrak, melihat secara totalitas, secara menyeluruh. Waldi. Nah. Yani wa in ra'atu fa hiya la tudriku. Kamu bisa melihat tapi tidak bisa melihat secara totalitas, menyeluruh semuanya. Lian Allah jalla wa ala a'zham min kulli syai', sebab Allah Subhanahu wa taala maha besar dari segala sesuatu. Iya. Hijabuhu nur. Hijabnya saja nur. Kalau itu dibuka membakar seluruh pandangan-pandangan orang yang melihatnya. Itu baru hijabnya. Jabal meletus. Hancur. Baru hijabnya nur. Lalu bagaimana dengan zatullah jalla fi'ula? A'zham min kulli syai. Nah. Jadi itu yang dinafikan. Al-idrak secara totalitas, menyeluruh. Barakallahu fikum. Falyuhad bihi jalla wa ala, falaysa fil ayati dalilun ala nafi ru'yati wa inna ma fiha nafyu al-idrak faqat. Qala fadilatu syekh, faqauluhu yarawna rabbahum bi absarihim raddun ala man yaqul yarawna bi qulubihim. Al-mu'minun melihat Rabbnya di hari kiamat dengan pandangan mereka masing-masing. Ya. Sebagai bentuk bantahan bagi mereka, mereka menyatakan melihatnya itu dengan hati, bukan dengan mata mereka. Li'anna ru'yata qad takunu qalbiyyah wa takunu basariyah. Melihat itu dengan dua hal, hati dan pandangan mata. Wa hum yaqulun yarawna bi qulubihim. Mereka menyatakan melihat dengan hati-hati mereka. Dan ini kurang tepat. Karena dalam hadis disebutkan, ya, kama taronal qamar lailatul badr. Rasul permisalkan al-mu'minun melihat Rabbnya di hari kiamat sebagaimana kita menyaksikan bulan di malam purnama. Coba kita melihat bulan itu dengan hati atau dengan mata kita? Kama tarona syams sahwan laisa duna sahab. Kalian melihat matahari dengan jelas di siang hari, tidak ada awan yang menutupinya. Ya. Barakallahu fikum. Hal syams tura bil qalb au bil basar? Al jawab bil basar, ya kan? Atau melihat dengan apa itu? Dengan mata atau dengan hati? Ya. Barakallahu fikum. Al basar. Nah, sehingga pendapat mereka lemah, kurang tepat. Thumma yaqul wa qawluhu kama yarawnal qamar lailatal badr. Kama yarawnal badr inda tamamihi lailatal khamis asyar. Sebagaimana kalian menyaksikan bulan di malam purnama genap, ya, di malam yang ke-15. Ya anal qamar yatakamalu lailatul rabi' asyar wal khamis asyar. Walihada tusamma layali al-ibdar, yakni takamal al-qamar. Barakallahu fikum. Al-qamar menjadi sempurna di saat mereka sampai kepada malam 14 dan 15. Ya, di situ disebut sebagai apa? Malam al-ibdar. Ya, penampakan. Ya. Itu perhatikan itu bulan benar-benar nampak jelas. Ya. Di dua malam di atas. Nah. Fantatarahu waldihan. Wa kullun nas yarawna lailatal badr waldihan. Seluruh manusia disaksikan. Ya. Nampak jelas, terang. Nah. Barakallahu fikum. Kullu ahlil ard yarawna jaliyan. Seluruh penduduk bumi dapat melihatnya dengan terang. Wa syamsu la mariyata annannas yarawna kullayawm. Dan juga matahari tidak dilakukan lagi bahwa kita melihatnya setiap hari. Wa qawluhu la yudammuna fi ru'yatihi ya'ni kullun yarahu bi suhulatin wa yusrin bituni zihamin wal khatar. Masing-masing dari mereka melihatnya dengan mudah. Tidak perlu desak-desakan. Ya, tidak ada bahaya di situ. Li'anna an-nas rubbama yatazahhamun 'ala syai'il wahid. Ya, sebab boleh jadi mereka berdesak-desakan karena menyaksikan hal yang aneh, yang agung, yang besar. Wayasul khatar au maut au dahsy. Desak-desakan kemudian terjadi kematian padanya ada yang terinjak-injak, ya, dan yang lainnya. Nah, walakinnahum yarawna rabbahum min ghairi madarah wala zihab. Mereka akan melihat Rabb-nya tanpa harus desak-desakan, ya, tanpa kesulitan, barakallahu fikum, ya, dengan mudah mereka melihatnya. Wa hadha hatta fil makhluq. Fannasu kulluhum yarawna al-qamar wala yatazahhamuna ala ru'yatihi. Contohnya kumar yang kita lihat. Apakah kita berdesak-desakan? Nah, barakallahu fikum. Wa yarawna asy-syamsa wa la yatazahhamuna 'ala ru'yatiha. Demikian pula asy-syams yang kita lihat di siang hari. Apakah kita berdesak-desakan? Masing-masing dari kita longgar. Barakallahu fikum. Bisa melihatnya dengan tenang. Fa idza kana hadza fil makhluq, ini makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Fa fil khaliqi min babi aula. Adapun al-khaliq tentu lebih aula. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita baca pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang nafi' dan menjauhkan dari kita ilmu yang dharr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.